la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard wa ma lahum fihi ma min syirkin wa ma lahum minhum min dhahir wa la tanfa'u syafa'atu 'indahu illa liman adzina lah. Artinya, katakanlah, serulah mereka yang kamu anggap sebagai Tuhan selain Allah. Mereka tidak memiliki kekuasaan seberat zarrah pun di langit dan di bumi. Dan mereka tidak mempunyai suatu saham pun dalam penciptaan langit dan bumi. Dan sekali-kali tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantu baginya. Dan tiadalah berguna syafaat di sisi Allah melainkan bagi orang yang telah diizinkannya memperoleh syafaat tersebut. Surat Saba ayat 22-23. Bapak ibu saudara saudari, saya memohon hilangkan semua pikiran-pikiran yang ada di luar sana. Fokus kita sekarang dalam bab syafaat. Dan saya ingatkan pelajaran kita pada malam ini tentang syafaat, ya. Karena ini kan sudah 3 pertemuan, maka harus selalu diingatkan agar Bapak Ibu tidak bingung. Ini ayat fungsinya apa, tujuannya apa, dalilnya apa, atau dalil untuk apa? Maka yang kita pelajari sekarang tentang bab syafaat, yaitu di dalam agama Islam ada namanya syafaat, yaitu proses meminta kepada Allah agar seseorang diampuni. Itu syafaat, proses meminta kepada Allah agar seseorang diampuni. Nah, sekarang penulis ingin menyebutkan di dalam ayat-ayat suci Al-Quran tentang perihal syafaat. Kita sudah pelajari sebelumnya bahwa syafaat ada yang ditiadakan oleh Allah. Artinya ada orang-orang yang tidak berhak untuk memberikan syafaat dan juga tidak berhak untuk mendapatkan syafaat. Nah, di antara dalil-dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah ayat yang disebutkan oleh penulis. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik. Kalau kita sebutkan ayat ini atau kita baca ayat ini dengan lengkap, maka kita akan mendapati surat Saba ayat 22-23. Coba perhatikan, saya bacakan ayat ini dengan lengkap, ya, sebelum kita memahaminya, agar kita benar-benar mengetahui sebenarnya apa yang diinginkan oleh penulis dari penyebutan surat Saba ayat 22-23, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, qulid'ul ladzina za'amtum min dunillah la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard wa ma lahum fihima min syirkin wa ma lahum minhum min dhahir. Artinya, katakanlah, serulah mereka yang kamu anggap sebagai Tuhan selain Allah. Mereka tidak memiliki kekuasaan seberat zarrah pun di langit dan di bumi. Dan mereka tidak mempunyai suatu saham pun dalam penciptaan langit dan bumi. Dan sekali-kali tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantu baginya. Ini surat Saba ayat 22. Kemudian surat Saba ayat 23-nya, wala tanfa'u syafa'atu illa liman adzinalah. Artinya, dan tiadalah berguna syafaat di sisi Allah melainkan bagi orang yang telah diizinkannya memperoleh syafaat tersebut. Nah, ini ayat, di situ kan dalam buku terjemahan kita ada titik-titik. Berarti ayatnya belum sempurna. Ada sambungan dari ayat tersebut, ini yang ingin saya baca. Sambungannya yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, sambungan dari ayat itu, hatta idza fuzza'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqqo wa huwal aliyyul kabir. Artinya, sampai tatkala, sehingga apabila telah dihilangkan ketakutan dari hati para malaikat, para malaikat berkata, apa yang telah difirmankan oleh Rabb kalian? Maka para malaikat menjawab, perkataan yang benar, dan dialah yang maha tinggi dan maha besar. Itu lengkapnya ayat surat Saba 22-23. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, tugas kita sekarang mempelajari ayat ini. Dan ayat ini berkaitan dengan apa tadi? Syafaat. Ingat ya baik-baik, ayat ini disebutkan oleh penulis berkaitan dengan syafaat. Kita pelajari ayat ini. Arti dari ayat ini, perhatikan, katakanlah. Katakanlah itu berarti perintah. Perintah dari siapa kepada siapa? Dari Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berkata. Nah, berkata kepada siapa? Masa berkata sendirian? Enggak mungkin kan? Berkata kepada orang-orang musyrik. Nah, jadi garis bawah itu, katakanlah, itu adalah perintah dari Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berkata kepada orang-orang musyrik. Kemudian serulah. Serulah di sini bisa berarti berdoalah. Ya, berdoalah. Serulah artinya berdoalah. Serulah mereka, berdoalah kepada mereka. Mereka di sini siapa? Yang kalian anggap sebagai Tuhan selain Allah. Mereka di sini adalah yang kalian anggap sebagai Tuhan selain Allah. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik, memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan kepada orang-orang musyrik dalam rangka menantang mereka. Menantang mereka. Apa tantangannya? Coba kalian berdoa. Wahai orang musyrik, kalian berdoa kepada sembahan kalian selain Allah. Nah, itu maksudnya. Ya. Serulah. Artinya berdoalah kepada mereka yang kalian anggap sembahan selain Allah. Sembahan selain Allah apa? Sering saya sebutkan nih. Apa di antaranya? Baik itu malaikat, orang nyembah malaikat. Baik itu manusia, orang nyembah nabi, rasul. Ya. Baik itu matahari, bulan, baik itu hewan, sembahan-sembahan selain Allah. Makanya di sini serulah, berdoalah kalian wahai orang-orang yang musyrik kepada mereka yang kalian anggap Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini paham ya? Baik. Kemudian Allah berfirman, mereka tidak memiliki kekuasaan seberat zarrah pun di langit dan di bumi. Mereka, sembahan selain Allah, tidak memiliki kekuasaan seberat zarrah pun di langit dan di bumi. Yang kalian anggap bisa mendatangkan manfaat, yang kalian anggap mempunyai kekuasaan, menahan bahaya, menahan penyakit, ternyata tidak memiliki kekuasaan walau seberat zarrah. Zarrah, para ulama mengatakan, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu namlatun saghirah. Semut kecil. Artinya sekecil semut, sembahan selain Allah tidak memiliki apa-apa. Nah, ini hinanya dan rendahnya sembahan selain Allah. Ya, tidak memiliki walau seberat zarrah pun. Zarrah itu adalah semut kecil. Au asgharu, atau lebih kecil darinya. Atau haba, atau debu-debu yang berterbangan. Sekecil itu sembahan selain Allah Subhanahu wa taala tidak memilikinya. Jadi sekali lagi, ini tantangan dari Allah melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang musyrik, kepada yang mensekutukan Allah, bahwasanya sekutu-sekutu kalian itu yang kalian sekutukan Allah dengannya, yang kalian sembah dengannya, yang kalian anggap mendatangkan manfaat mudarat, kalian sudah dibohongi. Mereka itu tidak memiliki apa-apa, walau sekecil zarrah. Ya, dan ini keimanan. Ini letakkan dalam hati kita. Ini keimanan yang harus diagung-agungkan. Sembahan selain Allah, la yamliquna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ardh. Tidak memiliki seberat zarrah di langit ataupun di bumi. Ini satu. Kekurangan sembahan selain Allah. Ya. Bahwa mereka tidak memiliki apa-apa, walau setipis kulit ari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina takhadhu min dunillah la yamlikuuna mithqala dzarratin." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina ta'buduna min dunillah ma yamlikuuna min qitmir." Sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak memiliki walau setipis kulit ari. Surat Fatir ayat 13. Saya ulangi ayatnya. Walladzina tad'una min dunih la yamlikuna mithqala ma yamlikuna min qitmir. Hampir-hampir sama, jadi saya agak kagok. Hampir-hampir sama ayatnya. Sembahan-sembahan selain Allah, selain Allah, mereka tidak memiliki walau setipis kulit ari. Ini yang menjadikan kenapa Allah berhak satu-satunya yang disembah. Makanya pada ayat ini, surat Fatir ayat 13, silahkan cek di dalam Al-Quran, ya, surat Fatir ayat 13, Allah menyebutkan, Zalikumullahu rabbukumul haq. Yang demikian itu adalah sembahan kalian Allah, Rabb kalian yang hak. Ya, Rabb kalian yang hak. Selain Allah Subhanahu wa taala adalah sembahan yang batil. Kenapa? Salah satu sebabnya karena tidak memiliki apa-apa. Ya, ini perlu diperhatikan dalam perkara tauhid seperti ini. Kenapa Allah hanya satu-satunya yang berhak disembah? Karena selain Allah, karena Allah memiliki apa saja. Sedangkan selain Allah tidak memiliki walau dzarrah, walau seberat dzarrah di langit dan di bumi. Ini yang pertama. Kemudian penulis artinya yang selanjutnya, dan mereka tidak mempunyai suatu saham pun dalam penciptaan langit dan di dan bumi. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak disekutui dalam menciptakan langit dan bumi, dalam mengatur langit dan bumi. Tidak ada kawan bagi Allah, enggak ada. Ya. Ini yang kedua. Sembahan selain Allah tidak bisa jadi kawan Allah. Hah? Tidak bisa jadi kawan Allah. Makanya salah satu definisi kesyirikan adalah antaj'ala lillahi niddan. Kamu menjadikan teman bagi Allah. Itu definisi kesyirikan. Nah, maka sembahan selain Allah tidak punya andil dalam pengaturan langit dan bumi. Di dalam pengaturan alam semesta tidak punya andil. Ini penyebab kedua. Kenapa sembahan selain Allah tidak berhak disembah? Mereka tidak memiliki andil dalam mengatur langit dan bumi. Hanya Allah yang berkuasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alhamdulillahi rabbil alamin." Ya. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, coba perhatikan surat Al-Hajj ayat 62. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika bi annallaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa annallaha huwal aliyul kabir." Yang demikian itu, Allah adalah sembahan yang hak, dan selain Allah Subhanahu wa taala yang disembah, maka itu adalah sembahan yang batil. Nah, ini yang kita bicarakan. Kenapa sembahan selain Allah adalah sembahan yang batil? Karena satu tadi, sebabnya apa? Tidak memiliki, yang pertama, tidak memiliki kekuasaan walau seberat zarrah. Sebab yang pertama. Sebab yang kedua, tidak memiliki andil dalam mengatur langit dan bumi, mengatur alam semesta. Allah berfirman, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik Allah, Rabb, satu-satunya yang mengatur alam semesta. Tidak ada yang andil dalam pengatur alam semesta kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini sebab kedua. Kenapa sembahan selain Allah itu adalah sembahan yang batil? Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Hajj ayat 62 tadi. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantu bagi Allah. Ini sebab yang ketiga. Ya. Sembahan selain Allah tidak bisa membantu Allah mengatur alam semesta. Apa bedanya yang kedua dengan ketiga? Kalau kedua tadi kawan, ya, sama-sama mengatur. Allah mengatur, Nyi Roro Kidul ngatur. Allah ngatur, kemudian Kuncen, Gunung Merapi ngatur. Itu sama-sama, makanya disebut sekutu. Ya, disebut sekutu. Yang kedua enggak, yang kedua sifatnya nolong. Allah ngatur, ditolong oleh si fulan ini. Maka sembahan selain Allah tidak pantas disembah. Salah satu sebabnya atau sebab yang ketiga, karena dia tidak menjadi penolong bagi Allah. Tidak ada yang menolong Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini disebutkan oleh para ulama, innaha taqta'u 'uruqas syajarati syirk minal qalbi liman aqalah. Ayat ini agung, surat Saba 22, ayat yang memutus urat-urat pohon kesyirikan dari hati bagi siapa yang benar-benar memahaminya. Tiga hal ini yang kenapa orang tidak pernah mensyirikan Allah. Kenapa? Karena selain Allah tidak memiliki walau seberat zarah. Yang kedua, selain Allah tidak bisa menjadi sekutu bagi Allah. Yang ketiga, selain Allah tidak bisa apa? Menolong Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang bertanya, "Ustaz, kenapa kalau begitu malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Untuk apa?" Maka jawabannya, untuk membuktikan kuasa Allah. Allah yang maha kuasa. Malaikat sebesar itu diciptakan oleh Allah tunduk patuh kepada Allah, bukan untuk membantu Allah Subhanahu wa taala dalam pengaturan langit dan bumi. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala sering menantang dalam ayat-ayat suci Al-Qur'an, adakah yang sanggup mendatangkan seperti yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan surat Al-Ahqaf, Hamim, Tanzilul Kitabi minallahil Azizil Hakim. Ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini surat Al-Ahqaf, Aruni madza khalaqu minal ard am lahum syirkum fis samawat. Subhanallah. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Surat Al-Ahqaf, saya bacakan ayatnya. Ayat 4, ya. Lihat, Ustaz, tujuan membaca surat Al-Ahqaf ini apa? Ingin membuktikan bahwa Allah sering menantang bahwa selain Allah, ayo datangkan yang semisal dengan ciptaan Allah. Selain Allah, ayo tolong Allah, enggak ada yang mampu. Selain Allah Subhanahu wa taala, ayo menjadi sekutu bagi Allah. Sering Allah nantang dalam ayat-ayat suci Al-Qur'annya. Di antaranya surat Al-Ahqaf ayat 4. Qul ara'aitum ma tad'una min dunillah. Katakan wahai Muhammad, beritahukanlah kepada kami, kepadaku, apa-apa yang kalian sembah selain Allah. Aruni madza khalaqu minal ard. perlihatkan kepadaku, katakan wahai Muhammad, perlihatkan kepadaku, orang-orang musyrik, perlihatkan kepadaku, mada khalaqu minal ard, apa yang telah mereka ciptakan di bumi ini? Apa? Enggak ada. Semuanya ciptaan siapa? Allah. Ini tantangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang sangat berarti, am lahum syirkum fis samawat? Ataukah mereka memiliki sekutu dalam mengatur langit dan bumi? Artinya, apakah mereka memiliki sekutu yang bersekutu dengan Allah dalam pengaturan langit dan bumi ini? Itu ni bi kitabin min qabli hadza aw atharatin min ilmin in kuntum shadiqin. Datangkan kitab. Kitab sebelum ini ataupun keterangan dari ilmu jika kalian benar-benar jujur, benar-benar dalam kebenaran. Makanya Allah setelah itu di ayat yang kelima mengatakan, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillah." Orang bodoh. Mohon maaf bahasa saya, sinting luar biasa. Tidak ada yang lebih jelek, lebih sesat dibandingkan orang yang berdoa kepada selain Allah yang tidak bisa mengabulkan sampai hari kiamat. Meninggalkan Allah Subhanahu wa taala yang lahu mulku samawati wal ard, yang memiliki langit dan bumi, kok berpindah kepada makhluk yang sudah mati, berpindah kepada binatang, berpindah kepada benda mati. Ya, ini orang yang paling tidak ada yang lebih sesat dari mereka ini. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi tanamkan ini dalam hati kita. Ini ayat surat Saba ayat 22 adalah memutus urat-urat nadi-nadi kesyirikan yang sampai ke dalam hati. Setiap kali kita baik dalam keadaan lapang, nyaman, atau sulit, terhimpit, apapun kehidupannya, problematika kehidupan yang kita hadapi, maka jangan pernah berpaling dari selain, berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Ingin tidak pernah berpaling dari Allah, tanamkan ayat ini. Tiga, ya, hal yang penting dalam ayat ini, yaitu apa? Yang pertama, selain Allah tidak memiliki walau seberat zarrah. Yang kedua, dia tidak menjadi sekutu dalam mengatur langit dan bumi. Hanya Allah yang mengatur langit dan bumi. Yang ketiga, tidak menjadi penolong bagi Allah Subhanahu wa taala dalam mengatur langit dan bumi. Makanya saya katakan sekali lagi, inna taqta'u 'uruqa syajarati syirk minal qalbi liman 'aqala. Ayat ini memutuskan nadi-nadi pohon kesyirikan dari hati bagi siapa yang benar-benar memahaminya. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Makanya kemudian setelah itu Allah berfirman, wala tanfa'us syafa'atu indahu illa liman adzinalah. Maka tidak ada berguna syafaat di sisi Allah. Nah, ini peniadaan syafaat. Enggak ada orang di hari kiamat yang bisa minta sama Allah, wahai Allah ampuni orang tuaku. Tidak ada seorang pun yang bisa minta sama Allah, wahai Allah ampuni anakku. Enggak ada. Kecuali ada yang dikecualikan, melainkan bagi orang yang telah diizinkannya oleh Allah Subhanahu wa taala memperoleh syafaat tersebut. Apa maksudnya? Kecuali orang yang telah diizinkannya. Siapa yang diizinkan di sini? Ingat, proses syafaat itu ada Allah di atas, ada pemberi syafaat, ada yang diberi syafaat. Yang dikasih izin siapa ini? Yang dikasih izin siapa? Dalam ayat ini. Saya ulangi ayatnya, lihat. Dan tiadalah berguna syafaat di sisi Allah. Enggak ada syafaat yang berguna. Syafaat malaikat enggak berguna. Syafaat nabi tidak berguna. Syafaat orang tua saleh tidak berguna. Syafaat anak saleh enggak berguna. Syafaat wali-wali Allah enggak berguna. Melainkan bagi orang yang telah diizinkan. Berguna kapan syafaat-syafaat itu semua? Kalau orang yang untuk orang yang telah diizinkan memperoleh syafaat tersebut. Berarti izin di sini milik kemana larinya? Kepada yang diberikan syafaat. Ya. Kan sudah saya sering ulang-ulang bahwa proses syafaat adalah permintaan maaf kepada, oh, ini nahap barang sudah nih. Ya. Kepada orang-orang yang diberikan syafaat. Ada lagi nang ada melihat nih? Hah? Ini pemberi syafaat. Kemudian yang diberi syafaat. Yang dikasih izin, maksud yang dikasih izin dalam ayat tadi. Yang mana? Inikah diizinkan Allah atau inikah? Yang diberi syafaat dapat izin. Jadi syafaat dari siapapun kepada Allah, maksud ayat tersebut, baik malaikat, para nabi, orang saleh, wali-wali Allah, sunan-sunan, tidak ada manfaatnya tanpa ada siapa? Tanpa orang yang diberikan syafaat diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini salah satu dalil yang sudah kita sebut, yang salah satu dalil tentang syarat syafaat yang sudah kita sebutkan, bahwa syafaat tidak terjadi kecuali orang yang diberi syafaat diizinkan oleh Allah untuk mendapatkan syafaat. Nah, pertanyaannya, kapan orang ini dapat izin? Kalau diridhai oleh Allah. Nah, ridha inilah yang akan kita pelajari sekarang, perkataan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Baik, kita baca selanjutnya. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, berarti ya, perhatikan sebelum kita baca lanjutannya. Jadi maksud ayat ini adalah Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik sini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya untuk mengatakan kepada orang-orang musyrik dalam rangka menantang mereka, yaitu minta kalian kepada sembahan-sembahan kalian selain Allah yang kalian anggap mendatangkan manfaat, yang kalian anggap bisa menghilangkan mudarat, yang kalian anggap bisa menahan bahaya, pada sesungguhnya mereka tidak memiliki apa-apa. Sembahan selain Allah tidak memiliki apa-apa, walau sekecil semut, mereka tidak memilikinya secara sempurna. Kalau ada orang mengatakan, "Ustaz, saya miliki uang." Maka kita kan sempurna pemilikannya? Enggak. Siapa yang ngasih pertama kali? Allah. Ya. Ini menunjukkan bahwa kepemilikan secara sempurna tidak ada yang dimiliki di dunia ini kecuali pemilikannya yang secara sempurna dimiliki oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga katakan kepada mereka, mereka tidak bisa menjadi sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam mengatur alam semesta ini. Langit, bumi, lautan, daratan, udara, tidak ada yang bisa menjadi sekutu bagi Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidak mungkin, Pak, di dunia ini ada dua pengatur, enggak mungkin. Lau kana fihi ma alihatun la fasadata. Kalau seandainya ya di dalam langit dan bumi ada sembahan-sembahan, maka yang ada akan apa? Yang akan ada apa? Hancur, kehancuran langit dan bumi. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang hal itu, surat Al-Anbiya ayat 22 yang saya bacakan tadi. Kalau seandainya di langit dan di bumi ada yang mengatur selain Allah, lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata. Selain Allah ada yang mengatur, maka sungguh langit dan bumi ini akan hancur. Ini juga yang diajarkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam ketika beliau dalam penjara. Apa beliau mengatakan kepada dua temannya yang sedang di penjara? Ini menunjukkan bahwa berdakwah kepada tauhid tidak mengenal tempat. Ya, berdakwah kepada tauhid, tidak mengenal tempat. Nabi Yusuf alaihissalam dalam penjara masih sempat-sempatnya berdoa, berdakwah kepada tauhid. Beliau mengatakan, "A'arbabun mutafarriqun khairun minallahil wahidil qahhar." Artinya, apakah sembahan-sembahan yang berbilang itu lebih baik daripada Allah subhanahu wa ta'ala yang tunggal dan yang maha kuasa? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kalau seandainya ada di dunia ini dua yang mengatur, maka niscaya akan hancur muka bumi. Maka tidak ada yang mengatur kecuali siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Taib, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sekarang kita, tadi saya ingin menjelaskan ringkasan makna ayat tadi, yaitu Allah dalam ayat ini memerintahkan kepada nabinya untuk menantang orang-orang musyrik agar minta kepada sembahan selain Allah yang dianggap bisa mendatangkan sesuatu, bisa memberikan kebaikan, bisa menahan kemudaratan. Maka sesungguhnya mereka tidak memiliki walau seberat zarrah, seberat semut. Kemudian mereka tidak bisa menjadi sekutu bagi Allah, ya, kawan bagi Allah dalam mengatur alam semesta. Mereka juga tidak menolong Allah subhanahu wa ta'ala. Apa pelajaran menarik dari ayat ini? Salah satu pelajaran yang menarik dari ayat ini, bapak ibu saudara saudari, wajib untuk membantah orang-orang musyrik sebagaimana Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membantah orang-orang musyrik. Wajib, ya. Kalau ada kesyirikan di tengah masyarakat, wajib dibantah. Kalau perlu dia didebat, dia diajak untuk mengakui kesalahannya, wajib untuk membantah. Yang kedua, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pelajaran menarik dari ayat ini juga bahwasanya tidak ada yang bisa memberikan manfaat dan menahan mudarat kecuali Allah, dikarenakan empat sebab. Tidak ada yang bisa memberikan manfaat dan menahan mudarat kecuali Allah, dikarenakan empat sebab. Satu, karena Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki langit dan bumi. Tidak ada yang memilikinya selain Allah. Yang kedua, tidak ada sekutu bagi Allah. Yang ketiga, tidak ada penolong Allah dalam mengatur langit dan bumi. Yang keempat, tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Ini empat sebab kenapa Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang berhak diibadahi dan tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya sembahan-sembahan selain Allah adalah sembahan yang batil. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Hajj ayat 62 tadi. Dzalikumullahu annahul haq wa anna ma yad'una min dunihi wal batil. Yang kalian sembah Allah subhanahu wa ta'ala adalah sembahan yang hak, dan sembahan selain Allah adalah sembahan yang batil. Saya ulangi ya tadi, kenapa Allah satu-satunya yang berhak disembah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Satu, karena Allah memiliki langit dan bumi, tidak ada yang memilikinya selain Allah. Yang kedua, tidak ada sekutu bagi Allah. Yang ketiga, tidak ada penolong bagi Allah. Yang keempat, tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah. Ya, silahkan azan dulu. Ya, Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, tadi sudah kita bahas pelajaran pertama dari surat Saba ayat 22-23, bahwa tidak ada yang berhak diibadahi selain Allah subhanahu wa ta'ala dengan empat sebab. Ya, dengan empat sebab tadi. Kemudian pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari ayat ini yaitu bahwa tetapnya syafaat jika diizinkan Allah. Ada syafaat asal ada apa? Izin. Tetapnya syafaat jika diizinkan Allah subhanahu wa ta'ala. Seberapapun tingginya orang yang memberikan syafaat, kedudukannya di sisi Allah, tidak akan pernah nyampe syafaat itu tanpa izin Allah. Malaikat Jibril, malaikat yang paling mulia, Nabi Muhammad, Rasul yang paling mulia, kemudian wali-wali Allah, seberapapun kedudukannya dekat dengan Allah, tapi tatkala tidak ada izin Allah, maka apa yang terjadi? Tidak ada syafaat. Maka pelajaran yang selanjutnya dari ayat ini yaitu tetapnya syafaat jika ada izin Allah. Maka berharaplah, mencarilah izin Allah itu. Itu intinya. Carilah bagaimana kita nanti di akhirat dapat izin Allah untuk menerima syafaat. Karena mungkin Nabi akan memberikan syafaat kepada kita, tapi ternyata kitanya enggak diizinkan. Na'udzubillah. Orang-orang soleh ingin memberikan syafaat kepada si fulan, fulannya enggak diizinkan. Maka carilah izin tersebut. Bagaimana nanti di akhirat kita termasuk orang yang mendapatkan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pelajaran selanjutnya dari ayat tadi. Pelajaran selanjutnya dari ayat tadi yaitu orang musyrik mustahil dapat syafaat. Kenapa? Kembali ke tadi. Karena tidak dapat izin. Orang musyrik mustahil dapat syafaat karena tidak dapat izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran menarik juga dari ayat ini yaitu penyebutan zarrah menunjukkan kepada jumlah yang paling sedikit. Penyebutan zarrah menunjukkan kepada jumlah yang paling sedikit dalam sesuatu. Apa maksudnya Ustaz? Jadi kan kalau kita artikan tadi apa? Mereka tidak memiliki kekuasaan walau seberat semut pun di langit dan di bumi. Bukan karena semutnya yang kita bicarakan. Berarti Ustaz ditimbang berapa tuh? Bukan itu yang dimaksud. Ya. Kalau semut ditimbang berapa gram, ada hitungan lebih kecil dari gram? Hah? Miligram, berapa miligram? Berarti seberat itu mereka tidak memiliki. Mungkin kalau lebih berat dari itu mungkin mereka memiliki. Enggak, bukan itu yang dituju. Tetapi yang dituju apa? Yang dituju adalah menunjukkan kepada mubalaghah, yaitu berlebih-lebihan dalam penyebutan ketidakpemilikan apa-apa. Nah, itu dia. Seperti kitmir, walau setipis kulit adi, enggak miliki apa-apa. Jadi bukan dituju semutnya. Nanti orang iseng semut ditimbang. Ya. Berarti sembahan selain Allah enggak memiliki seberat ini. Mungkin lebih berat darinya memiliki. Enggak, bukan itu maksudnya. Makanya faedahnya adalah penyebutan zarrah atau semut hanya untuk jumlah yang paling sedikit. Artinya sembahan selain Allah tidak memiliki itu. Walau sedikit itu tidak memilikinya. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Ada perkara menarik Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Saya bacakan perkataan seorang ulama besar yaitu Imam Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, perhatikan baik-baik. Wa bidzalika, yantafi an hadhil asnam kullu ma yata'allaqu bihil 'abidun. Dengan hal ini, maka orang-orang yang bergantung kepada berhala, sembahan selain Allah, harus berhenti. Kenapa? Fahiya la tamliku syai'an 'ala sabilil infirad. Sembahan selain Allah, berhala-berhala itu, ya, dari mulai berhala patung, berhala hewan, berhala salib, berhala orang-orang mati, berhala macam-macam, ya, mereka tidak memiliki sesuatu apapun secara sendirian. Wala al-musyarakah, dan tidak memiliki sesuatu apapun dimiliki secara bersama-sama dengan Allah. Enggak miliki. Wala al-i'anah, tidak juga memiliki sesuatu apapun dalam rangka menolong Allah Subhanahu wa taala. Li anna man yu'inuka wa in kana ghairu syarikin laka yakunu lahu minnatun 'alaik. Karena kata beliau, orang yang nolongmu meskipun bukan kawanmu tapi dia pernah nolongmu, maka itu dia mempunyai kebaikan kepada engkau. Farubbama tuhabihi fi i'ta'ihi ma yurid. Mungkin kamu akan memberikan sesuatu atas apa yang telah ia berikan kepada kamu. Maksudnya gini. Ada Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada penolong Allah. Maka orang yang nolong Allah ini, kalau seandainya ada, maka mungkin nanti Allah akan ngasih kepada dia sesuatu karena telah menolong Allah. Meskipun dia bukan kawan Allah, maka sembahan selain Allah, berhala-berhala selain Allah, tidak memiliki sesuatu walau secara sendirian, tidak juga memiliki sesuatu bersamaan dengan Allah, tidak juga memiliki sesuatu dengan menolong Allah, enggak memiliki. Kemudian beliau mengatakan, fa idzan tafat hadhil umurus tsalatsah lam yabqa illa syafa'ah. Maka ketika tertiadakan tiga hal ini, tidak memiliki sesuatu secara sendirian, tidak memiliki sesuatu secara bersamaan dengan Allah, tidak memiliki sesuatu dengan menolong Allah, karena menolong Allah, maka tidak tersisa kecuali apa? Syafaat. Kecuali syafaat. Dan syafaat pun ternyata tidak bisa kecuali dengan izin Allah. Maka tidak ada sama sekali jalan kecil keluar untuk orang-orang musyrik, kecuali dia kembali menyembah hanya kepada Allah semata. Sesudah penjelasan seperti ini, Pak, kita masih heran orang percaya kepada jimat, dukun, orang pintar menurut orang bodoh, kemudian macam-macam, masih heran. Dan yang lebih heran lagi di zaman sekarang ini aneh, orang yang mengajak kepada tauhid disangka radikal, ya, keras, tidak toleran, tidak memahami pendapat para ulama, tidak tahu kerukunan beragama. Ya akhi, kita ngajak orang tauhid, satu-satunya jalan keselamatan dunia akhirat. Apa susahnya? Nyembah Allah yang tunggal, Al-Ahad, As-Samad, dibandingkan menyembah sembahan yang begitu banyak. Saya waktu di Arab Saudi kerja di Islamic Cultural Center Damam, kawan saya ada orang India Selatan, orang Kerala. Beliau punya buku kamus, itu buku itu ensiklopedia kumpulan sembahan-sembahan selain Allah yang dimiliki oleh salah satu agama di dunia. Saya enggak mau menyebutkan agamanya, takut nanti menjadi fitnah. Salah satu agama di dunia. Subhanallah. Semua dijadikan Tuhan. Tahu Bapak, semua yang dianggap bermanfaat jadikan Tuhan. Matahari dianggap bermanfaat Tuhan. Ya. Kemudian na'udzubillah, saya pernah diperlihatkan sebuah gambar, nih Tuhan mereka katanya. Apa? Mohon maaf, kemaluan laki-laki. Jadi mereka bikin berhala seperti kemaluan laki-laki. Kenapa dijadikan Tuhan? Karena simbol kejantanan. Tuhan. Pernah diperlihatkan berhala banyak. Di dalam berhala tersebut terdapat patung-patung, mungkin ribuan. Dalam hati saya, orang hidup selama 60 tahun belum sempat menyembah semua patung-patung ini. saking banyaknya. Beda dengan orang yang menyembah hanya Allah Subhanahu wa taala yang tunggal. Dan Allah lah yang paling pantas disembah. Kenapa? Karena sebab-sebab tadi. Ini para ikhwah. Makanya Nabi Yusuf alaihissalam sebagaimana yang saya sebutkan tadi, beliau berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika tatkala di penjara. Beliau mengatakan, "Ya sahibai sijin, wahai kawanku, dua kawanku yang di penjara. Sama-sama kita di penjara. Arbabun mutafarriqun khairun minallah amillahul wahidul qahar." Sembahan-sembahan selain Allah yang berbilang-bilang lebih baik dibandingkan Allah yang tunggal dan yang maha perkasa satu-satunya. Mana yang lebih baik? Sembahan yang berbilang atau hanya Allah? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasanya pun, dalam meminta pun enggak sulit kita. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yang sangat menarik, ayat ini sangat-sangat luar biasa, yaitu surat Saba ayat 22. Tanamkan di dalam hati agar senantiasa kita tidak pernah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita baca lanjutan yang disebutkan oleh penulis, yaitu penulis rahimahullahu taala berkata, qala Abul Abbas. Abul Abbas mengatakan, Abul Abbas adalah panggilan, nama panggilan. Kalau bahasa Banjarnya, abahnya si Abbas. Hah? Abul Abbas itu abahnya si Abbas. Ya? Abahnya si Fulan. Nah, itu bahasa kita. Itu namanya dalam bahasa Arab apa? Kunyah. Dan kunyah ini sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat ada sebagian yang diberikan kunyah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya Aisyah radhiyallahu anha. Ketika beliau membawa anak keponakan beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian minta nama. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Asmaituhu Abdullah wa anti ummu Abdullah." Aku namai bayi ini dengan Abdullah dan kamu wahai Aisyah adalah ummu Abdullah. Ini menunjukkan bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha meskipun belum mempunyai anak, belum ditakdirkan oleh Allah mempunyai anak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau dapat dan boleh memakai kunyah mamanya si Galuh, mamanya si Fatimah. Nah, itu bahasa Banjarnya. Kalau bahasa Arabnya Ummu Abdullah, Ummu Fatimah. Jadi boleh orang yang belum punya anak diberikan apa, mempunyai apa? Kunyah, yaitu nama panggilan. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan kepada anak kecil, "Ya Aba Numair, ma fa'alan Nughair?" Wahai Abu Numair, wahai bapaknya Numair, padahal masih kecil. Anak mungkin umur 5 tahun, 6 tahun, mas main-main burung-burungan. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah SWT. Jadi boleh. Bahkan kebiasaan orang Arab, ini sedikit tentang kunyah, Pak ya. Orang Arab biasanya mereka suka dipanggil dengan kunyah karena menunjukkan kita menghormati mereka atau menghormati seseorang. Misalkan Abu abahnya Abdullah kesini pangpian. Nah, jadi kita tidak memanggil namanya, tapi memanggil kunyahnya. Ya, ini menunjukkan kita menghormati si Fulan. Ya, jadi memanggil seseorang dengan kunyah itu termasuk adat orang Arab untuk apa? Menghormati si Fulan. Tetapi perlu diperhatikan juga, kalau kenalan dengan orang tidak perlu kita menyebutkan kunyah, tapi sebutkan nama. Demi apa? Karena kalau menyebutkan kunyah itu seakan-akan dia menyombongkan diri. Nah, gitu. Nama saya Ahmad Zainuddin. Lalu kalau ditanya kunyahnya apa? Abu Abdullah. Ya. Adapun berkenalan langsung menyebutkan Abu Abdullah. Namanya siapa? Sombong banget. Nah, begitu. Biasanya kebiasaan orang Arab seperti itu. Ini hanya sebatas pengetahuan. Abul Abbas di sini siapa? Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Abul Abbas kunyah ya, itu nama panggilan. Nama aslinya Ahmad bin Abdul Halim. Nama asli beliau siapa? Ahmad bin Abdul Halim. Beliau dikenal juga dengan nama Ibnu Taimiyah. Nah, nama gelar beliau atau nama yang terkenal dari beliau juga Ibnu Taimiyah. Beliau juga dikenal dengan gelaran yang lain, Syekhul Islam. Apa artinya Syekhul Islam? Syekhnya Islam. Syekhnya orang Islam. Maksudnya ulama yang menjadi panutan menurut kaum muslim. Ya. Beliau ini, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, salah satu ulama besar yang ada di Damaskus. Ya, asli beliau dari kota Damaskus. Dan beliau meninggal pada tahun 728 Hijriah. Berarti beliau ulama abad ke-8 Hijriah. Umurnya 67 tahun 10 bulan. Ustaz, kenapa beliau ini kok sangat disebutkan di sini dalam kitab ini? Maka jawabannya jangan curiga dulu. Apakah penulis kitab ini fanatik dengan Syekhul Islam, dengan Ahmad bin Abdul Halim, dengan Ibnu Taimiyah? Bukan. Tetapi karena perkataan beliau yang berkenaan dengan syafaat. Itu dia sebabnya. Kenapa perkataan Abul Abbas, yaitu Syekhul Islam, dicatut dalam buku ini? Karena salah satu sebabnya perkataannya berkenaan dengan syafaat sangat penting. Itu sebabnya ya. Taib, kita baca perkataan beliau. Qala Abul Abbas, nafallahu amma siwahu kullu ma yata'allaqu bihil musyrikun. Abul Abbas radhiyallahu rahimahullah mengatakan, Allah telah menyangkal segala hal yang menjadi tumpuan kaum musyrik. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala menyangkal yang segala hal yang menjadi tumpuan kaum musyrik selain dirinya sendiri. Fanafa an yakuna li ghairihi mulkun. Artinya, dengan menyatakan bahwa tak seorang pun selain Allah mempunyai kekuasaan, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam surat Saba ayat 23 tadi, 22 tadi. La yamlikuna mithqala dzarrah. Mereka tidak memiliki walau seberat dzarrah. Nah, ini maksudnya, yaitu menyatakan bahwa tak seorang pun selain Allah mempunyai kekuasaan. Ya, mempunyai kekuasaan. Kemudian atau tistun minhu, atau bagian darinya. Nah, ini Bapak Ibu saudara-saudari, di terjemahannya kurang sempurna atau kurang bagus. Saya bacakan ya. Allah telah menyangkal segala hal yang menjadi tumpuan kaum musyrikin. Ini sudah betul. Selain dirinya sendiri, yaitu selain diri Allah. Dengan menyatakan bahwa tak seorang pun selain Allah mempunyai kekuasaan. Ini sudah bagus. Seperti yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, surat Saba ayat 22. La yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard. Tidak memiliki mereka sembahan selain Allah, tidak memiliki walau seberat zarrah di langit dan di bumi. Kemudian penulis mengatakan, au qistun minhu, atau sebagian darinya. Nah, sebagian, sebagainya itu kurang. Sebagian darinya. Ya, sebagian darinya. Ya, bukan sebagainya, bukan. Sebagian darinya. Paham ya para ikhwah sekalian? Bisa paham yang saya maksud? Kekeliruan arti di situ, bukan sebagainya, tetapi apa? Sebagian darinya. Saya ulangi berarti bahwa tak seorang pun selain Allah memiliki kekuasaan atau sebagian darinya. Maksudnya sebagian dari kekuasaan itu. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam ayat tadi, wa ma lahum fihi ma min syirk, yaitu mereka tidak mempunyai suatu saham pun dalam penciptaan langit dan bumi. Lihat surat Saba ayat 22 tadi. Kemudian penulis mengatakan perkataan Abdullah bin Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, au yakuna aunan lillah, atau sebagai pembantu bagi Allah, sebagai pembantu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sembahan selain Allah tidak memiliki tiga hal ini. Mereka tidak memiliki secara sendirian sesuatu, mereka juga tidak memiliki sebagian kuasa Allah, mereka tidak juga menjadi pembantu atau menolong Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini dia. Kemudian penulis mengatakan, walam yabqa illa syafa'ah. Ya, ini juga keliru. Di situ apa terjemahannya? Tak seorang pun selain Allah mempunyai kekuasaan atau apa tadi? Sebagian darinya atau menjadi pembantu Allah atau penolong Allah selain, dan tidak tersisa selain syafaat. Nah, terus seperti itu. Dan tidak tersisa selain syafaat. Nah, gitu ya. Itu kurang terjemahannya. Dan tidak tersisa selain syafaat. Paham, Pak? Dan tidak tersisa selain syafaat. Saya ulangi. Lihat, Abul Abbas mengatakan, rahimahullah, Allah telah menyangkal segala hal yang menjadi tumpuan kaum musyrikin. Paham sampai sini? Ya, bisa dilihat dalam bukunya? Taib. Selain dirinya sendiri, yaitu bahwa tidak ada yang dapat memberikan manfaat apapun selain dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan menyatakan bahwa tak seorang pun selain Allah mempunyai kekuasaan, koma, atau sebagian darinya, yaitu sebagian dari kekuasaan selain Allah enggak memiliki ini, atau menjadi pembantu Allah. Sampai sini paham? Nah, sudah. Dan tidak tersisa, tulis itu, dan tidak tersisa kecuali syafaat. Itu dia. Ya, dan tidak tersisa kecuali syafaat. Ini artinya kurang anu banget. Jauh banget jadinya, ya. Kemudian lanjutan artinya, maka tulis ya, maka Allah menjelaskan bahwa syafaat ini tidak berguna kecuali bagi yang telah diizinkan oleh Allah. Nah, begitu. Jadi adapun tentang syafaat, maka telah ditegaskan oleh Allah, itu dicoret. Kurang, tidak betul artinya. Adapun tentang syafaat, maka telah ditegaskan oleh Allah, itu tidak benar artinya. Apa? Dicoret saja. Ya. Saya tuliskan saja biar tidak bingung. Ini kurang artinya penjelasan yang di atau terjemahan yang keliru dari buku aslinya. Mohon maaf ya, ini dalam seperti ini agak lama, tidak mengapa karena kita belajar kitab. Di situ kan Abul Abbas mengatakan Allah telah menyangkal segala hal yang menjadi tumpuan kaum musyrikin selain dirinya sendiri, dengan menyatakan bahwa tak seorang pun selain Allah mempunyai kekuasaan atau sebagian dari kekuasaan, dari kekuasaan ya, sebagian dari kekuasaan tersebut, atau menjadi pembantu Allah. Nah, kemudian ya, maka ini tambahannya, maka Allah menjelaskan bahwa, nah gitu dia. Ya. Ya, yang perlu Bapak coret mananya? Perkataan adapun sampai kepada Allah. Ini dicoret, diganti dengan ini. Ya, adapun tentang syafaat, maka telah ditegaskan oleh Allah. Ini sama, maka Allah menjelaskan bahwa, nah itu dia. Kalau kita lihat perkataan aslinya dalam bahasa Arab, itu terjemahan yang lebih cocok, yang lebih pas. Bisa dipahami, Pak? Bisa dipahami belum? Ya. Saya ulangi ya. Perkataan beliau, Abul Abbas mengatakan, Allah telah menyangkal segala hal yang menjadi tumpuan kaum musyrik selain diri Allah sendiri, dengan menyatakan bahwa tak seorang pun selain Allah mempunyai kekuasaan atau sebagian darinya, artinya sebagian dari kekuasaan maksudnya, atau menjadi pembantu Allah. Tidak ada yang seperti ini. Ya. Sembahan-sembahan orang musyrik tidak ada yang seperti ini. Lalu, maka Allah telah menjelaskan bahwa, nah itu dia, syafaat ini tidak berguna kecuali bagi orang-orang yang telah diizinkan oleh Allah untuk memperolehnya. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tiada memberi syafaat melainkan kepada Allah, kepada orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwah sekalian, ini perkataan beliau. Kemudian beliau mengatakan, fa hadhihi syafa'ah allati yadhunnuha al-musyrikun hiya muntafiyatun yaumal qiyamah kama nafaha al-Qur'an. Syafaat yang diperkirakan oleh kaum musyrikin inilah yang ditiadakan pada hari kiamat sebagaimana yang dinyatakan demikian oleh Al-Qur'an. Jadi syafaat yang tiada adalah syafaat yang diminta selain Allah, atau syafaat yang tidak dapat izin Allah. Ini syafaat tidak manfaat sama sekali. Ya, ini maksud daripada perkataan beliau. Kemudian beliau mengatakan, dan diberitakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis luar biasa, Pak. Perhatikan baik-baik. Diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu ya'ti fayasjudu li rabbi wa yahmaduhu. La yabda'u bisyafa'ati awwalan, thumma yuqalu lahu irfa' ra'sak wa qul yusma' wa sal tu'ta washfa' tushaffa. Diberitakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lihat proses syafaat gimana. Nabi gak bisa langsung ngasih syafaat. Tidak bisa. Prosesnya bagaimana? Bahwa beliau pada hari kiamat akan datang bersujud kepada Allah. Ya. Tatkala orang-orang di padang mahsyar minta kepada Rasulullah agar Nabi Muhammad SAW memberikan syafaat, tidak bisa langsung Rasulullah SAW memberikan syafaat. Tapi sujud dulu. Kepada siapa? Kepada Allah. Dan menghaturkan segala puji kepadanya, memuji Allah. Dan disebutkan dalam hadis bahwa Nabi Muhammad SAW tatkala sujud itu memuji dengan pujian yang beliau tidak pernah dapat pujian itu ketika di dunia. Nah, kemudian beliau tidak langsung memberi syafaat terlebih dahulu. Lihat, gak bisa. Sampai Nabi tidak bisa memberikan apa? Syafaat terlebih dahulu tanpa izin. Nabinya diizinkan, orang yang memberi, yang diberi syafaatnya pun apa? Diizinkan oleh Allah. Nah, ini pentingnya, Pak. Itu, Pak, perkara syafaat. Makanya, Pak, kita cari izin Allah agar dapat syafaat. Cara mendapat izin Allah harus menjadi makhluk yang diridhai oleh Allah. Bagaimana diridhai Allah? Yaitu tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Lihat di sini Rasulullah dalam syafaatul uzma. Bukankah syafaatul uzma orang datang kepada Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya menolak. bukan ahlinya. Maka datanglah mereka kepada Nabi siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak langsung memberikan syafaat, tetapi apa yang beliau lakukan? Sujud dulu. Ya, memuji Allah agar diizinkan minta syafaat. Makanya beliau mengatakan di sini, beliau tidak langsung memberi syafaat terlebih dahulu. Setelah itu barulah dikatakan kepada beliau, angkatlah kepalamu, wahai Muhammad, angkat kepalamu. Katakanlah, niscaya akan didengar yang kamu katakan. Nah, ini baru datang izin dari Allah. Mintalah, niscaya akan diberi apa yang kamu minta. Baru datang izin Allah. Ya, dan berilah syafaat, niscaya akan diterima syafaatmu yang kamu berikan tersebut. Baru datang apa? Izin Allah. Ini namanya izin. Jadi, Pak, yang diberi izin, ya, tadi, yang di sini diizinkan, yang di sini pun diizinkan, baru terjadi apa? Syafaat. Ini perkara ini membantah ataupun bisa menjadikan kita lebih memahami kenapa sekarang kita tidak boleh minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syafaat. Karena belum dapat izin. Rasul sallallahu alaihi wasallam belum diberikan izin. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini. Jadi syafaat itu bisa terjadi tatkala ini diberikan izin, yang diberi syafaat pun diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Niscaya akan diterima syafaat yang kamu berikan tersebut. Nah, ini para ikhwah, berarti sekarang sekali lagi saya ulangi, carilah izin Allah untuk dapat syafaat. Wallahi, Pak, syafaat itu sangat berharga bagi kita. Karena kita makhluk yang tidak lepas dari dosa dan kesalahan. Maka tatkala ada orang yang berdoa kepada ya Allah, ampuni si fulan, ampuni kita, itu kan indah. Ternyata yang berdoa pun Rasulullah, tentunya doanya dikabulkan oleh Allah. Cuma sekarang permasalahannya, kita ini dapat apa? Izin enggak? Itu dia permasalahan. Iya Ustaz, saya ingin dapat syafaat. Tahu diri, dapat izin enggak? Dapat syafaat. Ingin tapi gak diizinkan, sama aja bohong. Ya, maka harus mencari izin tersebut. Dapat izinnya bagaimana? Dengan mendapatkan apa? Ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, masalah ridha, lihat ini. Hadis selanjutnya. Beliau mengatakan, wa qala lahu Abu Hurairah radhiyallahu an, man as'adun nasi bi syafa'atik. Abu Hurairah telah bertanya kepada beliau. Beliau siapa di sini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah radhiyallahu an. Abu Hurairah ini siapa, Pak? Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah itu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat terkenal, dan beliau sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Salah satu pelajaran dari Abu Hurairah adalah yang sangat menarik, jangan pernah mengenal kata terlambat dalam menjadi hamba Allah. Gak ada kata terlambat. Aku sudah tua, kata kau lagi belajar mengaji. Gak. Aku sudah tua, tidak bisa lagi untuk menghafal Quran. Tidak, bukan ukuran. Ya, tidak ada kata terlambat untuk menjadi hamba yang berprestasi. Sebelum nafas di tenggorokan, matahari terbit dari barat. Tidak ada kata terlambat untuk menjadi hamba Allah yang berprestasi di dalam bidang agama. Ya, bukan prestasi dalam dunia. Enggak. Tidak ada kata terlambat dalam menjadi hamba Allah yang berprestasi. Itu pelajaran menarik dari Abu Hurairah. Kenapa? Karena Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau masuk Islam terlambat dibandingkan sahabat-sahabat yang mulia lainnya. Gak ada kata terlambat. Meskipun dengan terlambatnya tersebut, akhirnya Abu Hurairah aktsarus sahabati riwayatanil hadis. Sahabat yang paling terbanyak meriwayatkan hadis. Prestasi agama ini. Ya. Makanya kalau ada orang mengatakan, "Aduh, Ustaz, sudah terlambat waktunya. Kenapa enggak dari dulu mengenal sunnah ini?" Maka kita katakan, "Alhamdulillah sekarang kenal." Ya. Coba mungkin ada orang juga berkata, "Ustaz, enaknya kalau hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa melihat Rasulullah." Iya, enak kalau jadi sahabat. Kalau jadi temannya Abu Jahal, Abu Lahab, ya, Abdullah bin Ubay bin Salul, orang munafik, ya, maka syukuri. Meskipun sekarang baru kenal sunnahnya, syukuri. Ini manusia itu dikasih nikmat ya salah, dikurangi nikmat ya mengeluh. Nah, itu manusia. Ya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Irdha bima qasamallah takun aghnanas." Puaslah dengan pemberian Allah, kamu akan menjadi manusia yang paling kaya. Puas. Dan puas tempatnya pada hati. Makanya hadis ini selaras dengan hadis yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal ghina bikathratil 'ard, walakinnal ghina ghinan nafs." Bukanlah kekayaan dengan banyaknya harta, tapi kekayaan pada hati. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Itu pelajaran dari Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah bertanya kepada beliau, beliau siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Siapakah yang paling beruntung dengan syafaatmu?" Dalam riwayat yang lain, Pak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqad kuntu adzunnu alla yas'alani ahadun ghairuk anhu lima ara min hirsika 'alal ilm." Wahai Abu Hurairah, sungguh aku telah mengira tidak ada yang bertanya dengan pertanyaan ini kecuali engkau, karena saking semangatnya kamu nuntut ilmu. Ini menunjukkan, Pak, bahwa termasuk dari tanda orang yang benar-benar menuntut ilmu adalah suka bertanya. Ya. Tanda orang-orang yang benar-benar menuntut ilmu adalah suka bertanya. Seperti Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sampai Nabi Muhammad SAW menyatakan, tidak ada yang bertanya seperti ini kecuali Abu Hurairah. Maka Abu Hurairah bertanya, "Siapakah orang yang paling beruntung?" Maksudnya paling beruntung yang akan benar-benar mendapatkan syafaatmu di hari kiamat. Rasulullah SAW menjawab, "Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih." Yaitu orang yang mengucapkan la ilaha illallah, artinya bersyahadat, tidak mensyirikkan Allah, mengucapkan la ilaha illallah, tapi benar-benar murni ucapannya tersebut, khalis. Ikhlas itu, Pak, artinya ikhlas dalam bahasa Indonesia itu artinya murni, tulus, suci, bening, tanpa campuran dan kotoran. Itu ikhlas. Ya, garis bawah itu baik-baik. Makna ikhlas adalah murni, suci, bening, putih, tanpa campuran dan kotoran. Itu ikhlas. Maka amalan yang ikhlas seperti itulah. Dia murni, dia tulus, hanya untuk Allah. Murni, hanya untuk Allah. Suci, hanya kepada Allah. Putih, tanpa campuran dan kotoran. Walau secuil pun, itu ikhlas. Nah, orang yang mendapat syafaat Rasulullah SAW, dialah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, dengan murni, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhlas itu perkara hati. Ya, hati itu dia, hati itu di mana? Hati yang dimaksud di sini apa? Hah? Hati yang dimaksud di sini apa? Apakah seonggok daging yang ada dalam tubuh kita? Maka jawabannya iya. Itu dia. Hati itulah yang dikeluarkan oleh Jibril dari tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau masih kecil. Kemudian dikeluarkan karat-karatnya, dibasuh hati tersebut di bejana dari emas dengan air zam-zam. Kemudian karatnya tersebut dikatakan oleh Jibril, hadza hadzus syaitanu minka. Ini gangguan syaitan yang ada dalam hatimu, dibuang. Kemudian dimasukkan lagi. Makanya Anas bin Malik mengatakan, aku melihat bekas jahitan di dada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti hati yang dimaksud apa? Jantung. Yang sangat erat kaitannya dengan perasaan, dengan panca indera, dan dengan penerimaan terhadap wahyu-wahyu Allah. Itu hati. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang beruntung mendapat syafaat Rasulullah yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas. Pak, saya ingin mengingatkan, keliru orang yang mengatakan ikhlas itu seperti masuk WC, keluarkan hajat, kemudian keluar dari WC tanpa memikirkan apa yang sudah dikeluarkan di dalam sana. Ikhlas enggak seperti itu. Ilustrasi yang keliru. Ikhlas ilustrasinya ada pada surat An-Naml ayat 65. An-Naml. An-Nahl ayat 66. 66. An-Nahl ayat 66. Allah jazakallahu khair, Pak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innalakum fil an'ami la ibrah." Sesungguhnya bagi kalian di dalam binatang ternak terdapat sebuah ibrah, pelajaran. Ya, sebuah pelajaran. Apa pelajarannya? Nusqikum mimma fi butuni. Perhatikan. Ini kita belajar tentang ikhlas sekarang. Kami berikan minum kepada kalian dari perut-perut binatang ternak. Mohon maaf, ini adalah puting susu binatang ternak. Kami berikan minum kepada kalian dari perut-perut binatang ternak. Ya, perut-perut binatang ternak yang mana apa yang keluar dari puting susunya? Labanan, susu. Laban, susu. Yang khalis, ikhlas. Susu yang ikhlas. Apa tadi susu ikhlas artinya? Murni, putih, bening, suci. Tidak tercampur kotoran dan campuran. Ya, makanya Allah berfirman, labanan khalisan, suci. Suci, putih, murni, bening, tidak tercampur. Padahal kalau kita lihat susu itu keluar di antara, ya, saya ulangi ayatnya, wa innalakum fil an'ami la ibrah nusqikum mimma fi butuni min baini farthin. Ini farthin. Farthin itu artinya adalah tahi atau kotoran. Min baini farthin wadamin, dam. Darah keluar susu, ya, tahi dan darah keluar susu. Orang kalau merah susu, apakah ada campuran darah dan tahi di sini? Itu namanya susu yang khalis. Itu tanda kebersamaan Allah Subhanahu wa taala, dan itu ilustrasi ikhlas, ya. Susu yang khalis, yang murni, enggak tercampur darah, tidak tercampur apa? Tahi. Kotoran sedikit pun. Enggak ada sedikit pun. Karena kalau tercampur maka ini bukan khalis lagi namanya. Ya, campur, susu campur. Ya. Susu campur jadinya. Bukan susu khalis, susu murni enggak. Kalau sudah murni apa? Sa'iran. Lihat saja dalam Al-Quran. Sa'iran lisyaribin. Sa'iran artinya cocok untuk diminum. Ya. Ayat ini menunjukkan bahwa susu yang diperah langsung dapat diminum langsung. Kenapa? Karena dia susu khalis. Bagus nama anak, dikasih nama anak khalis. Ya. Khalis. Ya ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham? Itu gambaran ikhlas. Nah, amalan yang tidak ikhlas, tercampur secuil, enggak cocok untuk diterima Allah. Ya. Ucapan la ilaha illallah tetapi masih bersandar kepada selain Allah, enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu arti ikhlas. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Kita lanjutkan sedikit lagi. Penulis mengatakan, syafaat yang ditetapkan ini adalah syafaat untuk ahlul ikhlas. Nah, lihat di sini. Syafaat yang ditetapkan di sini adalah untuk ahlul ikhlas wat tauhid. Ya, orang yang ikhlas, yang murni dan mentauhidkan Allah. Orang-orang yang mentauhidkan Allah dengan memurnikan ibadah kepadanya. Taib. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala takunu liman asyraka billah, dan bukan untuk mereka yang berbuat syirik kepadanya. Wa haqiqatuhu anna Allah Subhanahu huwa alladhi yatafaddalu ala ahlil ikhlas. Dan hakikatnya Allah lah yang melimpahkan karunia-Nya kepada ahlul ikhlas wat tauhid. Ya. Fayughfaru lahum biwasitati du'ain man adzina lahu an yashfa liyukrimahu. Maka dengan memberikan maghfirah, ampunan kepada mereka melalui doa orang yang diizinkan Allah untuk memperoleh syafaat, untuk memuliakan orang ini dan memberikannya al-maqam al-mahmud, kedudukan yang terpuji. Jadi syafaat yang dinyatakan tidak ada dalam Al-Quran adalah apabila sesuatu syirik di dalamnya. Untuk itu Al-Quran telah menetapkan dalam beberapa ayat bahwa syafaat adalah dengan izin Allah, dengan izin dari Allah. Dan Nabi Muhammad SAW telah menjelaskan bahwa syafaat hanyalah untuk ahlu tauhid wal ikhlas. Ya, ahlu tauhid wal ikhlas. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kalau ada yang bertanya, "Ustaz, ngapain susah-susah syafaat? Toh semuanya diampuni oleh Allah." Ya. Gini aja deh gampangannya, Allah ngampuni selesai, enggak usah syafaat-syafaatan. Maksudnya paham maksud saya? Misalkan, ini fulan dosa. Dapat syafaat dari si fulan ini, akhirnya diampuni oleh Allah. Bukankah lebih ringan tugas Allah? Allah langsung ngasih ampunan. Paham maksud saya? Nah, gimana jawabnya? Ini syubhat ini. Syubhat orang yang tidak mau adanya syafaat. Ngapain syafaat itu? Nyusah-nyusahin orang. Paham maksudnya, Pak? Misalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Syafa'ati li ahli al-kaba'iri min ummati." Syafaatku untuk pelaku dosa besar dari umatku. Maka yang terjadi, gampang saja sebenarnya, Allah mengampuni dosa dari umat Nabi Muhammad SAW yang pelaku dosa besar. Selesai kan? Perlu gak syafaat kata dia? Gak perlu. Paham maksud saya, Pak? Permasalahannya paham? Nah, gimana jawabnya? Ada yang bisa kasih jawab? Hah? Yang saya kasih jawab, saya kasih pulpen saya. Ah, antum jawabnya karena pulpen. Nah, silakan. Jawabannya kita baca tadi, untuk memuliakan orang yang memberi syafaat. Ambil, Bang. Ya. Jawabannya kita baca tadi. Lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa beliau akhirnya diberikan izin untuk memberikan syafaat agar mendapatkan? Agar mendapatkan apa? Al-maqamu mahmud. Tempat yang terpuji. Makanya beliau, salah satu nama beliau, gelar beliau yang beliau dapatkan adalah maqaman mahmuda. Dipuji seluruh manusia. dari Nabi Adam sampai makhluk terakhir yang diciptakan oleh Allah memuji Nabi siapa? Muhammad. Ini arti dari nama Muhammad. Orang yang terpuji. Ahmad, orang yang paling dipuji. Sebabnya kenapa? Karena beliau memiliki asy-syafa'atul uzma. Ya. Ini syubhat yang sering dilontarkan oleh orang-orang. Kenapa harus dapat syafaat? Kan mudah Allah ngasih ampunan selesai urusan. Susah-susah ngasih, ini diizinkan, ini enggak diizinkan, ngapain? Maka jawabannya mudah, agar yang memberikan syafaat tersebut terlihat kedudukannya. Di sini terlihat kedudukan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Paham, Pak? Demikian. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Silakan jika ada yang ingin bertanya atau meminta kejelasan atau ingin menambahkan, tafadhal. Hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, dari setiap 1000 orang 999 orang delegasi neraka, sedangkan dari kalian satu orang utusan dari 1000 orang. Hadis riwayat Muslim, Ahmad. Hadis riwayat dari tiap-tiap 100 keluarkan 99 orang penghuni neraka Jahannam. Riwayat Ahmad, Suyuti, Bukhari. Permasalahan, dari kalian satu orang utusan dari 1000 orang, apakah hanya para sahabat saja atau semua kaum mukmin dan mukminah? Satu orang sahabat dari 1000 orang, satu orang mukmin dari 1000 orang delegasi ke neraka. Pasti bapak-bapak tidak paham. Ya, gini, di dalam hadis Rasul, riwayat Bukhari, riwayat Imam Ahmad, ada namanya ba'thun nar, delegasi ke neraka. Delegasi itu apa? Utusan. Utusan ke neraka. Na'udzubillah. 1000 orang ya, itu diutus oleh Allah, 999 ke neraka. Cuma satu yang tidak diutus. Paham ya? Ya. Semuanya diutus ke dalam neraka. 999 yang diutus ke dalam neraka. Satu orang tok yang tidak diutus. Menunjukkan penghuni, banyakkan penghuni mana? Neraka atau surga? Neraka. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa penghuni surga dibandingkan penghuni neraka itu kasy'aratil baydha fi sya'ratil sauda. Kalau kita lihat kambing, ada bulu-bulunya berwarna hitam, kemudian ada bintik-bintik putih, bulu-bulu berwarna putih, itulah penghuni surga. Jadikanlah kita yang sedikit tersebut. Tahu kita apakah termasuk yang sedikit tersebut. Ataukah termasuk delegasinya? Sedangkan mendatanginya pasti. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Maryam, wa in minkum illa waridha kana ala rabbika hatman maqdiyah. Tidak ada di antara kalian kecuali akan mendatanginya, mendatangi neraka. Itu adalah sebuah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti mendatangi neraka sebuah kepastian. Yang belum pasti ayat selanjutnya, ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Ini yang belum ada ketetapan dari Allah, apakah itu untuk kita atau selain kita. Sedangkan Pak, dua tempat sangat berbeda. Wamtazul yawma ayyuhal mujrim. Pada hari itu benar-benar terjadi perbedaan. Jangan pernah Anda samakan surga dengan neraka, sebagaimana tidak akan pernah sama orang buta dengan orang melihat. La yastawil a'ma wal basir. Jangan pernah Anda samakan surga dengan neraka, sebagaimana tidak akan pernah sama kegelapan dengan cahaya. Hadis ini mengerikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Lihat pertanyaan yang disampaikan oleh saudara kita. Dari kalian satu orang utusan dari 1000 orang, apakah hanya para sahabat saja atau semua kaum mukmin mukminah? Maka jawabannya, hadis ini umum, tidak menunjukkan kepada satu sahabat atau generasi sahabat, tapi yaitu seluruh orang yang beriman. Karena asal muasal redaksi semua hadis dan semua ayat adalah ditujukan kepada seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini meskipun Rasulullah berbicara kepada para sahabat, tetapi yang dituju kepada seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan kedua, dari 999 orang delegasi neraka tersebut, apakah mereka semua orang kafir atau ada orang muslim yang bermaksiat? Maka jawabannya, ada orang kafir dan ada orang muslim yang bermaksiat. Semua yang bermaksiat menurut akidah ahlu sunnah wal jamaah, tahta masyiatillah, mereka di bawah kehendak Allah. Artinya di bawah kehendak Allah, apakah orang ini akan diampuni oleh Allah, itu terserah Allah. Atau diceburkan dulu ke dalam neraka, disiksa dulu sampai bersih, itu terserah Allah. Tetapi selama mereka masih beriman, tidak musyrik, tidak kafir, tidak munafik i'tiqadi, maka keyakinan orang ahlu sunnah wal jamaah, pasti dia akan dikeluarkan dari api neraka. Makanya kan ada riwayat dalam Sahih Muslim, dalam Kitabul Fitan, bahwa orang-orang dikeluarkan dalam keadaan gosong, tubuhnya gosong, dimasukkan ke dalam sumur kehidupan, sehingga tubuhnya menjadi seperti semula. Jadi 999 orang yang merupakan delegasi ke neraka bisa termasuk di dalamnya orang kafir atau orang muslim yang bermaksiat. Tetapi orang kafir selama-lamanya di neraka dan orang muslim yang bermaksiat pasti akan apa? Akan dikeluarkan oleh Allah. Sampai dalam hadis riwayat Bukhari, akan dikeluarkan oleh Allah orang yang di dalam hatinya mithqala dzarratin min khair, ada seberat zarah dari kebaikan, dari iman, tetap keluar. Saking Allah adilnya pada hari itu. Sehingga yang benar-benar tersisa di neraka hanya orang-orang yang kafir. Hanya orang-orang yang musyrik, hanya orang-orang yang munafik i'tiqad. Pertanyaan ketiga, bagaimana maksud dari 999 orang yaitu delegasi neraka dengan 99 orang penghuni neraka jahanam yang berbeda antara hadis di atas, bagaimana mengkompromikannya. Dari tiap-tiap 100 keluarkan 99 orang penghuni neraka jahanam. Ini penyebutan hadis, saya ulangi, di dalam hadis penyebutan angka kadang-kadang la mafhuma lahu, kadang-kadang tidak menunjukkan kepada batasan angka itu secara pasti, tetapi menunjukkan kepada banyak. Nah, itu ingat ya, sering sekali di dalam hadis atau dalam hadis terutama penyebutan angka-angka tapi tidak menunjukkan kepada apa, jumlah tertentu, tetapi menunjukkan kepada kalau dia sedikit maka menunjukkan kepada sedikitnya, kalau dia banyak menunjukkan kepada banyaknya. Seperti misalkan Allah berfirman tentang orang-orang munafik, in tastaghfir lahum sab'ina marratan falan yaghfirallahu lahum. Wahai Muhammad, kalau kamu mintakan ampun orang untuk orang munafik 70 kali minta ampun untuk mereka, maka tidak akan pernah diampuni oleh Allah. Apakah kemudian 70 ini sebagai jumlah? Enggak. Tetapi apa? Menunjukkan kepada banyak. Artinya sebanyak kamu minta ampun, tidak akan diampuni untuk orang-orang munafik, enggak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Jadi cara mensinkronisasikannya, jadi beliau ini bertanya di hadis yang pertama 999 dari delegasi menuju neraka. Di hadis yang kedua cuma 99. Nah, ini bagaimana menggabungkannya? Itu pertanyaannya ya. Jadi pertanyaannya itu caranya menggabungkannya, bahwa kadang-kadang ucapan 99 kemudian hadis sebelumnya 999 itu hanya menunjukkan kepada apa? Banyaknya yang menuju kepada neraka. Wallahu a'lam. Yang keempat, apakah satu orang di surga kemudian 99 orang di neraka adalah cermin kita di dunia itu, bahwa dari 1000 orang yang baik hanya satu orang saja? Apakah sudah terjadi di zaman sekarang? Yang jelas hadis ini menunjukkan penghuni neraka lebih banyak dibandingkan penghuni surga. Ya, yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala lebih banyak. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 17, wala tajidu aktsarahum syakirin. Kamu, wah, engkau wahai Allah, tidak akan mendapati kebanyakan manusia pandai bersyukur. Ya. Dan Allah berfirman tentang orang-orang yang beriman, sedikit mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalilun mahum. Ya. Yaitu orang-orang yang beriman, sedikit dari mereka. Nah, ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Sad ayat 24. Wa qalilun mahum. Yaitu hanya sedikit dari mereka yang beriman. Kemudian disebutkan oleh Allah dalam surat Saba ayat 13, wa qalilun min ibadiyash syakur. Hanya sedikit dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Kemudian dalam surat Al-Waqiah, wa qalilun minal akhirin. Sedikit dari manusia-manusia generasi terakhir yang masuk ke dalam surga. Wallahu alam, ini yang dimaksud di dalam hadis tersebut. Yang kelima, dari hadis yang kedua di atas, bahwa di dunia ini perbandingan orang kafir dan muslim adalah 99 banding 1, dan ini terjadi di zaman sahabat atau sekarang atau mendekati kiamat nanti. Maka jawabannya, pembicaraan seperti ini sebenarnya bukan menjadi tujuan ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengucapkan itu. Yang jadi tujuan adalah selamatkan diri Anda. Jangan sampai menjadi delegasi di neraka. Kalau kita kupas ini, apa faedah di belakangnya? La ta'ila tafi, pertanyaan yang tidak ada ujungnya. Ya, tidak ada ujungnya. Lalu kalau kita yakini bahwa 99 orang kafir, 1 orang muslim, lalu kenapa? Kata anak muda, so what? Kenapa emang? Ya, tapi yang dituju dari situ adalah hati-hati, jangan sampai menjadi delegasi neraka yang mereka itu banyak. Ya, jazakumullahu khairan, barakallahu fiik atas pertanyaannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, orang yang tadi pernah ikut pengajian, dia malu untuk duduk di pengajian, apakah ruhnya itu yang enggan untuk berkumpul dengan ruh orang-orang yang baik? Maksudnya mungkin ada orang yang ingin duduk di pengajian tapi dia merasa tidak cocok duduk di pengajian. Maka saya katakan ini menarik ini. Salah satu syu'mul maksiat, buruknya maksiat adalah menjadikan dia tidak nyaman di tengah orang-orang saleh. Oh, misalkan sebelum ke pengajian di Masjid Imam Syafi'i pakai baju apa kalau pengajiannya? Pakai kaos kan boleh, pian? Ya? Tidak ada pengajian yang harus pakai seperti saya ini. Karena saya berbicara di hadapan Bapak saja. Ya, untuk menghormati ilmu yang kita sampaikan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, itu yang kadang-kadang timbul pertanyaan, harus berkupiah kah di sana? Harus berjubah kah? Aku belum nukar jubah lagi. Akhirnya kada jadi. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak benar. Itu adalah trik-trik iblis yang mengganggu manusia. Harus memakai jenggot ke situ. Di mana nungkar jenggotnya? Subhanallah. Ya. Jadi orang kadang-kadang berkumpul, dan ini terdapat pada anak-anak muda ataupun orang-orang tua yang berdarah muda. Yaitu orang anak-anak muda kadang-kadang mereka kan hidupnya ingin foya-foya. Muda foya-foya, ya. Tua delegasi neraka. Baik, para ikhwan sekalian. Nah, muda foya-foya kemudian ingin santai-santai, have fun. Itulah anak-anak muda. Belum tahu tujuan hidup untuk apa. Nah, ketika dia mulai masuk masjid, mulai dia kayaknya orang melihat aku berataan. Siapa yang melihat pian? Orangnya melihat ustaz. Ya. Itu merasa tidak nyaman. Dan ini disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al arwah junudun mujannada. Artinya ruh itu akan bersatu berlapis-lapis saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Fa idza ta'arafa i'talaf. Jika dia saling mengenal, ruhnya sama tabiatnya, dia akan cepat bersatu. Wa idza tanakara ikhtalaf. Jika dia saling mengingkari, kebiasaannya kada sama. Ngalih kita untuk bersatu dengannya. Pembicaraannya beda. Ya, maka susah akan untuk bersatu. Dan itu buruknya maksiat. Membuat orang tidak nyaman di tengah orang-orang saleh. Ya, padahal kalau dia pun masuk tidak ada yang memperhatikan dia, enggak ada. Itu buruknya maksiat. Makanya sering saya katakan kalau ada biasa jamaah yang biasa ikut pengajian, kok sebulan tidak ada, dua bulan tidak ada, tiga bulan tidak ada, setengah bulan masuk penjara. Kenapa? Karena dia ingin masuk lagi, kada nyaman. Seperti bermuka dua. Di Masjid Imam Syafi'i seperti ini, di luar seperti itu. Seperti bermuka dua. Dan itu buruknya maksiat. Abdullah bin Abbas mengatakan, inna lil hasanati dhiya'an fil wajh. Sesungguhnya amal saleh itu membuat cahaya pada wajah, pada hati. Wa inna lisayyi'ati dhalamun fil wajh wa sawadun fil qalb. Sesungguhnya di dalam maksiat itu terdapat kegelapan pada wajah dan kegelapan pada hati. Jadi susah untuk bersatu, merasa tidak nyaman padahal tidak ada yang memperhatikan dia. Ya, makanya Bapak Ibu saudara-saudari, yang seperti itu adalah gangguan daripada syaitan. Maka saya katakan kepada orang-orang seperti itu, lawanlah itu dan tetaplah untuk menuntut ilmu agama. Terutama kita di Masjid Imam Syafi'i, tidak ada yang aneh-aneh dibicarakan. Dan saya ucapkan ahlan wa sahlan, marhaban bi talibil ilm, selamat datang para penuntut ilmu yang mungkin baru sekali dua kali duduk di majelis ilmu. Saya bisa jamin insyaallah saya dan Ustaz Khairullah dan Ustaz Febri, Ustaz Hasbi, Ustaz Aiman yang mengajar-ngajar di masjid ini tidak ada yang membawakan yang lain-lain kecuali Al-Qur'an dan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang dipahami oleh para salafus saleh. Ya. Mudah-mudahan itu bisa dimaklumi bersama. Jadi tidak ada pendaftaran kelompok menjadi ini baiat, nggak ada di sini. Ini masjidnya kaum muslim, masjidnya orang-orang ahlu sunnah wal jamaah umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah. Ada yang lain pertanyaan? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Wa fik barakallah. Ya, saya pernah mendengar hadis, apakah ini benar Ustaz? Islam itu terbagi 73 golongan. 72-nya masuk neraka dan satunya masuk surga, yaitu jamaah Ustaz. Ya, apakah itu benar hadisnya? Tolong jelaskan Ustaz dengan penjelasannya Ustaz. Iya. Hadisnya sahih. Sataftariqu ummati ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah. Umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan, seluruhnya dalam neraka kecuali satu. Wahiyal jamaah, dan itu adalah jamaah. Dalam riwayat yang lain, kecuali satu, ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Jamaah yang dimaksud adalah yang mengikutiku dan para sahabat. Hadisnya sahih riwayat Imam Abu Daud, Imam Ahmad dan yang lainnya. Ya, bahwa 73 golongan akan terpecah belah. Nah, umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Seluruhnya dalam neraka. Nah, kata-kata seluruhnya dalam neraka ini menjadi perbincangan di antara para ulama. Apakah 73 ini orang kafir? Enggak. Kenapa? Karena disebutkan itu umat Rasul SAW. Berarti mereka tidak kafir. Ya. Tetapi mereka ini umat-umat yang menyimpang dari ajaran yang benar. Ya. Kulluha finnar, seluruhnya dalam neraka kecuali satu. Inilah yang disebut dengan at-ta'ifah mansurah. Kelompok yang ditolong, kelompok yang selamat. Ini dia. Yang selamat dari api neraka, satu cuma, yaitu yang mengikuti Nabi dan para sahabatnya. Dan ini semua di zaman sekarang bisa saja semuanya mengaku kami kelompok yang selamat. Kami kelompok yang selamat. Kami kelompok ahlu sunnah wal jamaah. Dan yang dimaksud jamaah di sini adalah jamaahnya para sahabat, kesatuan kaum muslim yang mengikuti Nabi dan para sahabat. Itu dia. Dan itu yang menjadi acuan kita. Kenapa kita mengikuti pemahaman para sahabat? Karena merekalah pemahamannya yang diselamatkan dari api neraka. Seperti itu ya Pak ya. Jadi benar itu hadisnya, umat Nabi Muhammad SAW akan terpecah belah menjadi 73 golongan, seluruhnya dalam neraka kecuali satu. Dan hadis ini sering kita pakai ataupun sering disebutkan oleh para ustaz. Cuma perlu dipahami, bukan berarti kita mengklaim orang yang paling benar. Kita menyebutkan hadis dan berusaha meniti kebenaran. Tidak boleh kita mengaku orang yang paling benar, enggak boleh. Allah berfirman, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa." Jangan kalian sucikan diri kalian. Allah lebih mengetahui siapa yang paling bertakwa dari kalian. Jadi, jangan kaum muslim di luar juga jangan salah memahami. Ketika seorang ustaz menyebutkan 73 golongan akan terpecah umat ini menjadi 73 golongan, seluruhnya jelas kecuali satu, yang mengikuti Nabi dan para sahabatnya, yang mengikuti jamaah, maka oh tuh lihat ustaz tuh mengaku paling surga serongan. Enggak. Tetapi kita menyampaikan hadis, cara ingin selamat tidak masuk ke dalam 72 tadi, ikuti Nabi dan para sahabatnya. Nah, begitu. Jadi beda Pak, mengklaim menjadi orang yang paling benar dengan apa? Menyebutkan kebenaran, beda. Cara agar selamat tadi ikuti Nabi dan para sahabatnya. Ya, wallahu a'lam. Nah. Silakan. Demik, ya. Yes. Jazakallahu khair atas kesempatan yang diberikan. Amin, jazakallahu khair. Yang pertama, yang banyak terjadi kesyirikan utamanya para seperti saya sebut sebutkan tadi para penyembah jin. Ini yang menjadi subhat, di masyarakat penyembah jin. Ini misalnya mereka setelah misalnya bertapa atau memperoleh benda misalnya cincin, itu mereka mendapatkan semacam keuntungan. Ini yang mereka katakan mendapat manfaat. Kenapa? Karena dibantu jin misalnya bersemayam di cincin itu, misalnya kekebalan, itu yang mereka dapatkan. Atau misalnya kekayaan, misalnya seperti yang piara babinya, pet tuyul dan sebagainya. Itu mereka kan memperoleh semacam kebaikan. Manfaat, kebaikan bagi mereka, pendapat mereka. Tapi dengan syarat kan mendapatkan tumbal, misalnya anaknya bulan ini yang diminta. Ya, pertanyaannya? Ya, pertanyaan yang kami inginkan, bagaimana menjelaskan kepada mereka ini? Sedangkan yang selama ini yang saya katakan itu hanya tipu daya dan sementara, dan bahkan Anda akan mati dalam keadaan kita dalam mati dalam kesesatan. Itu saja yang kami, jadi yang kami tanyakan Ustaz, bagaimana menjelaskan mereka ini? Ya. Mereka sendiri yang cerita, jadi ya, yang bertobat Ustaz. Itu yang pertama. Ya. Bismillah, alhamdulillah, jazakallahu khair atas pertanyaannya. Maka untuk jawabannya, cara menjelaskan kepada orang seperti ini bahwa kalau seandainya selain Allah bisa memberikan sesuatu seperti kekayaan, seperti kesembuhan penyakit, tapi dia minta kepada selain Allah, maka ada berbagai macam kemungkinan di situ. Yang pertama istidraj, yaitu bahwa Allah mengulurkan waktu kepada dia dengan memberikan nikmat, memberikan kesembuhan, memberikan harta, sehingga nanti dia diuji oleh Allah, lebih percaya beriman kepada Allah atau kepada selain Allah. Jadi itu fungsi istidraj itu. Dia lebih beriman kepada Allah atau kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelaskan kepada dia bahwa yang kalian dapat itu bukan berarti Allah ridhai gitu loh. Yang kalian dapat bukan berarti Allah ridhai. Tetapi itu adalah sebagai bentuk apa? Istidraj. Yang kedua, kita ini hamba Allah, maka mintalah hanya kepada Allah. Barang siapa yang minta kepada selain Allah, mungkin selain Allah bisa memberi, tetapi pemberiannya tidak sempurna. Yang kedua, pemberiannya itu adalah sebuah kekeliruan. Kenapa? Karena ibadah tidak bisa diberikan kecuali kepada Allah. Nah, seperti itu caranya. Jadi kembalikan kepada hukum asal. Misalkan Anda main tuyul, dapat harta. Toyib, dapat harta. Anda main babi ngepet, dapat harta. Anda main jenglot. Jenglot itu dijual, Pak. Betul? Berapa? Kalau ya, ada yang menjual. Ya, jenglot itu dijual, subhanallah. Ya. Dan itu jenglot main-mainan iblis dan syaitan. Mengganggu manusia. Taib, dia dengan main jenglot kemudian dia dapat harta. Yang ada tahu jangan bertakun. Dia main-main jenglot kemudian dapat harta. Maka pada saat itu, ya, bukankah ini kita dapat ya? Ini kan takdir, karena dikait-kaitkan. Ini kan takdir Allah juga, saya dapat ini. Maka kita katakan satu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita beribadah, berdoa hanya kepadanya. Jadi dikembalikan kepada hukum asal. Ya. Ketika kita minta rizki dengan jenglot, maka ini termasuk kesyirikan. Ya, kenapa? Karena menyamakan selain Allah, yaitu jenglot, dengan Allah dalam perkara berdoa. Jadi situ. Jelaskan hukumnya, ya. Wallahu a'lam. Nah. Bismillah. Ini pertanyaan SMS yang masuk ke Dawah Sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, kenapa setelah kami mengenal sunnah, kehidupan kami jadi semakin merosot dalam hal ekonomi? Mohon nasihatnya Ustaz. Kedua, bagaimana caranya menasihati suami agar bisa berhenti merokok? Suami saya alhamdulillah sudah sunnah, tapi kalau disuruh berhenti merokok, susah sekali, padahal beliau sudah mengetahui dalilnya rokok itu haram. Ya, yang pertama, orang yang mengenal sunnah maka ekonominya tambah semakin melorot, tambah semakin ke bawah, menurun. Maka jawabannya gampang. Satu, itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukankah Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 2 sampai 3, ahasibannas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka dibiarkan beriman dalam keadaan tidak diuji? Harus ada ujian. Ya. Dan dengan ujian tersebut akan tertempa keimanannya. Allah akhirnya mengetahui mana yang benar-benar beriman dan mana orang-orang yang dusta di dalam keimanannya. Ya, seperti itu. Yang kedua, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan. Semakin mengenal sunnah kok semakin nyungsep rezekinya, maka coba ittahim nafsak. Artinya apa? Tuduh diri sendiri. Kenal sunnahnya ikhlas enggak? Jangan-jangan cuma ikut-ikutan. Ya. Karena Allah berjanji dalam Al-Qur'an, Allah mustahil ingkar janji. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang beriman, beramal saleh dari laki-laki dan perempuan, dalam keadaan barang siapa yang beramal saleh baik laki-laki dan perempuan, dalam keadaan dia beriman, maka sungguh kami akan berikan kepada dia kehidupan yang baik. Itu pasti. Imam Ibnu Katsir menyebutkan perkataan Abdullah bin Abbas, kehidupan yang baik dimaksud adalah min jami'il wujuhir rahah, dari kenyamanan segala sisi. Ekonomi nyaman, hubungan suami istri nyaman, hubungan orang tua anak nyaman, hubungan sesama manusia nyaman, segala sisi nyaman. Orang yang beramal soleh dan beriman, itu janji Allah. Dan Allah mustahil mungkir janji. Lalu kalau begitu Ustaz, saya ngikut sunnah, saya menjauhi kesyirikan, saya mengenal tauhid, saya mengikuti sunnah, menjauhi perbuatan bid'ah, maka saya katakan ittahim nafsak. Ya, tuduh diri sendiri, mungkin belum apa semurni yang diinginkan oleh Allah. Itu sebab yang kedua. Yang ketiga, orang yang ikuti sunnah malah tambah merosot keadaan ekonominya. Maka jawabannya, keadaan ekonomi yang merosot bukan tanda kemuliaan atau bukan tanda kehinaan. Harta bukan standar mulia atau hina, ya. Tetapi standar kemuliaan, apakah kita bertakwa atau tidak. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cara menasihati suami yang merokok, maka Bapak Ibu saudara-saudari beritahu saja bahwa semua yang dilakukan akan dimintai pertanggungjawaban. Itu salah satu kunci terbesar orang kalau berhadapan dengan maksiat. Istrinya dengan bahasa yang santun, dengan bahasa yang lembut, diambil perasaannya, diambil hatinya atau jantungnya tadi, maka beritahu, kita nanti kalau seandainya seperti ini Pak, bisa menyiapkan jawaban di hadapan Allah? Apa yang kita jawab? Kamu bakar-bakar, kamu kasih saya uang, saya kasih uang, kemudian kamu bakar-bakar. Kamu saya kasih uang, kemudian kamu menyakiti diri sendiri, nafas jadi tidak nyaman, paru-paru rusak, dan semisalnya, mampukah kita menjawab itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ingatkan tentang hari kiamat. Ambil perasaannya dan ingatkan tentang sebuah, dan saya katakan kepada ibu-ibu, sering perkataan saya ini saya katakan kepada ibu-ibu, bahwasanya untuk mendakwahi suami, suami itu, laki-laki itu paling tidak suka ditantang. Dia adalah makhluk yang sangat suka tantangan, apalagi yang menunjukkan kepada harga dirinya sebagai laki-laki. Pak, saya akan sangat lebih cinta kepada Bapak, kepada suami saya, jika memang bisa benar-benar meninggalkan rokok. Ya, itu ambil perasaannya. Tapi ngalih pulang kalau seandainya sang suami menjawab, aku mun kada dicintai kami kada apa-apa juga. Ngalih ini kisahnya. Pertanyaan selanjutnya, apakah yang ini sudah 7:09, apakah yang 72 dalam hadis tersebut juga mendapatkan syafaat? Mohon penjelasan. Yang jelas tidak ada secara khusus 72 orang ini mendapat syafaat, tetapi ada hadis-hadis yang menunjukkan bahwa orang-orang yang berhak mendapat neraka, dia dapat syafaat sehingga tidak jadi masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi seperti yang kita sebutkan tadi, daripada kita berharap syafaat, jadilah satu golongan yang tadi selamat. Ya, demikian, wallahu a'lam. Syafaat atas izin Allah dan Allah beri ridhonya. Bagaimana dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala? Salah satu bentuk rahmat Allah adalah orang itu dapat izin dan ridho. Gitu loh, saya cara berpikirnya. Salah satu rahmat Allah adalah orang tersebut dapat izin dan ridhonya Allah. Ya, cukup ini yang bisa saya sampaikan. Apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.